Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan nalqa biha rabbana yawma as-sarair tubla. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala abdikal mujtaba wa habibikal muntaqa. Sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli as-sama. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina Muhammad. Sayyidil mursalin wal anbiya wal arifin wal awliya wa ala alihi wa ashabihi arbab sidqi wa tuqa wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmil liqa amma ba'du. Alhamdulillah atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan hati kita dengan zikrullah, menyatukan dan mengkaitkan dan menghubungkan hati ini dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbi wasallam, sumber rahmat Allah taala di alam dunia, memberi syafaatul uzma. Ada seorang pun daripada nabi dan rasul ataupun malaikat muqarrab, tidak Jibril juga tidak Mikail, dapat memberikan syafaat melainkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam memberikan syafaat. Ucapan beliau, ucapan yang paling agung yang pernah diucapkan oleh manusia. Karena beliau adalah sosok yang paling mulia yang pernah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati beliau adalah hati yang paling mulia yang pernah diciptakan Allah dari sekian banyak hati yang Allah Ta'ala ciptakan di alam dunia. Lebih mulia dari hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih mulia dari hati Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Dan kita sekarang di malam ini berhadapan dengan kalam-kalam dan ucapan-ucapan, mutiara-mutiara hikmah, tuntunan-tuntunan kemuliaan yang langsung sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Meneruskan pembahasan hadis yang ke-22 di mana Rasul dalam hadis tersebut ditanya oleh seseorang sahabat yang disebutkan oleh para ulama bahwa sahabat itu bernama An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tanya beliau kepada Rasulullah, apakah wahai Rasul, jika aku sholat 5 waktu dan aku puasa bulan Ramadan, lalu yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, tidak lebih daripada itu, apakah aku masuk ke dalam sorga? Lalu Rasul menjawab, iya, engkau masuk ke dalam sorga. Maksudnya, aku halalkan yang halal, yaitu yang halal dikerjakan. Maksudnya, aku haramkan yang haram, yaitu yang haram ditinggalkan. Di dalam hadis ini sudah kita kupas sedikit, kita akan lanjutkan pembahasannya sampai akhir. Rasul ketika ditanya di sini, beliau ini yang bertanya cuma menyebutkan 2 dari yang fardu yang menjadi rukun Islam, yaitu puasa dan sholat. Ditanya, kalau aku ngerjakan puasa lalu ngerjakan sholat lalu ngerjakan puasa, setelah itu enggak ditambah lagi yang lainnya, enggak ngerjakan sunnah puasa Senin Kamis, enggak yang ngerjakan sholat yang sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah, enggak. Setelah yang haram aku tinggalkan, yang halal aku kerjakan, masuk surga enggak? Kata Rasulullah, masuk. Enggak disebutin haji apakah dikerjakan apa enggak, zakat apakah dikerjakan apa enggak. Kata ulama ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, haji dan zakat enggak wajib atas orang ini. Zakat enggak wajib karena memang dia enggak punya harta yang wajib dizakati. Haji enggak wajib karena dia bukan orang yang mustati, orang yang mampu. Karena yang wajib melaksanakan haji disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, anistata'a ilaihi sabila, yang mampu berjalan menuju ke Baitullah. Yang enggak mampu enggak wajib mengerjakan haji. Maka dia, beliau enggak sebutkan kalau aku haji sudah mengerjakan haji, kalau aku sudah menunaikan zakat, karena keduanya ini kemungkinan tidak wajib atas beliau ini yang bertanya. Itu Sayyidina An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Begitu kata ulama. Ada kalanya kata ulama yang lain menjawab, ada kalanya itu haji dan zakat belum datang kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang kewajibannya cuma baru sholat dan puasa bulan Ramadan. Makanya dia enggak tanya tentang zakat, dia enggak bilang tentang zakat dan tentang haji. Bahwasanya kalau dikerjakan itu. Kemudian disebutkan juga di pelajaran yang lalu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hal ini yang berkaitan dengan hadis ini, bahwa orang mukmin yang wafat dalam iman, wafat membawa iman, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya bedanya, kalau orang yang beriman ini ketika wafat dia belum tobat dari dosa-dosanya, dari dosa besarnya khususnya, maka keadaannya nanti di alam sana tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala ampuni dosanya, maka dia akan masuk ke dalam surga terus. Enggak lagi mampir ke dalam neraka. Tapi kalau Allah taala enggak ampuni dosanya, maka dia harus mau enggak mau masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian setelah itu masuk ke dalam surganya Allah setelah Allah taala bersihkan. Ini orang yang beriman. Adapun orang kafir sudah pasti masuk dalam neraka khalidina fiha. Bagaimana ada dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah Allah firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Walaupun orang kafir itu di dalam dunia mengerjakan perbuatan amal soleh yang banyak, walaupun tetap ketika kalau waktu wafat dia dalam keadaan kafir, maka amalan-amalan yang dia kerjakan baik itu yang banyak enggak ada bermanfaat sama sekali, masuk ke dalam neraka tetap. Kemudian disebutkan tentang hadis oleh Rasul di dalam hadis sahih, disebutkan oleh Sahih Bukhari, disebutkan oleh Sahih Muslim, disebutkan Imam Nawawi juga dalam kitab Riyadhus Salihin. Rasul pernah berkata, beliau kata kepada para sahabatnya, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Tidak salah seorang dari kalian masuk dalam surga dengan amalnya. Tidak salah seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta, engkau juga begitu enggak masuk surga dengan amalmu? Kata Rasulullah, enggak. Wala ana, atau aku pun tidak masuk surga dengan amalku, illa an yataghammadani Allahu birahmati, tetapi Allah taala liputi aku selalu dengan rahmatnya. Artinya ketika Rasul mengatakan Allah selalu meliputi dengan rahmatnya, maka Rasul pasti masuk surga, jaminannya masuk surga. Hanya zahir ayat, zahir hadis ini, ketika Rasul mengatakan kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian, tetapi kalian masuk surga dengan rahmat Allah. Kalian masuk surga dengan rahmat Allah. Di dalam hadis yang kita pelajari sekarang, sahabat yang bernama Nu'man bin Qawqal radhiyallahu taala anhu ini ketika bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, kalau aku ngerjakan salat, aku puasa Ramadan, aku tinggalkan yang haram, aku kerjakan yang halal, apakah aku masuk surga?" Kata Rasulullah, "Iya." Zahir hadis ini yang memasukkan dia ke dalam surga amalnya. Kalau dia sudah kerjakan salat, kalau dia sudah kerjakan puasa, kalau ditinggalkan yang haram, kalau dikerjakan yang halal, apakah masuk surga? Kata Rasulullah, masuk surga. Ini kan perbuatan-perbuatan semua amalan. Dia puasa, dia sholat, ditinggalkan yang haram, dikerjakan yang halal, itu semuanya amalan soleh. Lalu Rasul mengatakan, iya, kalau engkau kerjakan itu masuk dalam surga. Di dalam hadis ini Rasul bilang, kalian tidak seorang pun dari kalian masuk ke dalam surga dengan amalnya, tapi masuk ke dalam surga dengan rahmatnya. Zahirnya dua hadis ini bertentangan, berbenturan satu dengan yang lain. Nah, gimana cara memahaminya supaya ini hadis tidak berbenturan? Karena enggak mungkin yang ini yang mengatakannya Rasulullah, ini yang mengatakannya Rasulullah. Kalau dua orang yang nyebutin, yang ngomong, bisa jadi berbenturan satu dengan yang lain, tapi yang ngomong satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak mungkin bertentangan ini dengan yang itu karena yang ngomong satu. Sebab itu ulama menyatukan hadis ini, maknanya bagaimana? Kata ulama, makna hadis yang kedua yang disebutkan oleh Rasul tadi, kalian salah seorang dari kalian tidak akan masuk dalam surga dengan amalnya, tapi dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah. Maksudnya, seseorang ketika beramal kemudian amalnya diterima, itu rahmat. Kita kalau sholat, sholat kita diterima, itu adalah rahmat. Kita puasa Ramadan, kemudian puasa kita diterima, itu adalah rahmat. Kita haji, kita nuntut ilmu, kita zikir, kita sedekah, kita macam-macam. Kalau amalan-amalan sholat itu diterima, itu rahmat. Nah, kalau amalan diterima itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasul mengatakan tadi, iya, engkau masuk dalam surga, artinya engkau masuk ke dalam surga dengan rahmatmu, karena amalanmu itu diterima, itu merupakan rahmat. Jadi enggak berbenturan antara hadis ini dengan hadis yang tadi, bahwa seorang dari kita enggak masuk dalam surganya dengan amalnya, tapi dengan rahmatnya. Lagi pula kata ulama, amal itu biarpun hebat, biarpun begitu banyak, tidak akan bisa membayar satu aja nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah banyak nih. Nikmat sehat, nikmat beriman, nikmat kita bisa jalan, nikmat kita bisa duduk, nikmat kita bisa makan. Bagian orang enggak bisa makan, dia sakit, makannya susah. Nikmat ini banyak banget, ilmu nikmat. Nah, nikmat ini yang begitu banyaknya, nikmat mata ngelihat, nikmat mendengar, itu enggak bisa dibayar satu aja nikmat itu. Enggak bisa dibayar dengan amal soleh yang kita lakukan, walaupun itu amal begitu hebatnya. Enggak bakalan bisa. Pernah kejadian di hadis, dalam hadis Rasul disebutkan, Rasulullah pernah cerita tentang kejadian di zaman Bani Israel. Ini lihat beruntungnya kita punya Nabi. Kejadian-kejadian yang dulu terjadi di zaman Rasulullah yang bisa kita ambil pelajarannya, enggak kita tahu kecuali dari jalannya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad enggak ngasih tahu kita enggak tahu pernah kejadian begitu. Tapi karena Rasulullah kasih tahu, nih di Bani Israel ada begini, kita tahu jadinya. Kita ambil pelajarannya. Nah, ini kata Rasul, ada di zaman Bani Israel ada seorang yang ahli ibadah, masya Allah, kerjaannya ibadah, sholat puasa di tempatnya yang disebut dengan saumaah. Saumaah itu tempat khusus buat sholat, buat ibadah. Bani Israel ini bukan di umat Nabi, di zaman Bani Israel. Lalu dia itu beribadah di satu pulau, yang menyampaikan dia pulau ke pulau itu karena diterdampar. Di sendirian di dalam pulau, di ibadah dengan begitu rajinnya, Allah Ta'ala berikan dia kehidupan di pulau tersebut dengan cara Allah berikan dia mata air yang memancar dari bumi yang begitu jernihnya dari tanah, dari situ dia minum, itu minumannya. Kemudian makanannya, Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan rumman, yaitu semang, apa namanya itu yang bijinya merah-merah, apa yang bijinya merah-merah namanya, ayolah kelupaan, ah yang bijinya kecil-kecil merah-merah, bukan semangka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, delima, delima itu kata apa? Allah Ta'ala tumbuhkan pohon delima, pohonnya itu selalu berbuah. Jadi kalau dia lapar dia tinggal makan delimanya. Kalau dia minum dia tinggal minum dari air, mata air yang muncul, yang apa, memancar dari tanah bening bersih. Itu yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hambanya ini. Terdampar di sepulau, kemudian makanannya minumannya itu. Berapa lama dia ibadah di situ? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, enggak, 100 tahun, enggak, 500 tahun. Orang dulu kan umurnya panjang, 500 tahun di pulau itu dia beribadah dengan makanan dan minuman yang Allah siapkan dari air dan buah-buahan tadi, 500 tahun, sampai kemudian dia wafat. Rasul cerita ini di hari kiamat ya, Rasul dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ini orang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, wahai malaikatku, bawa itu hambaku, masukin ke dalam surga dengan rahmatku. Ini hamba Allah ini yang udah banyak ibadahnya 500 tahun, merasa amalnya banyak betul, dia pengen masuk ke dalam surga dengan amalnya, bukan dengan rahmat Allah. Kata hamba ini kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi bi'amali, wahai Allah, aku masuk surga dengan amalku. Kata Allah Ta'ala kepada malaikatnya, timbang itu nikmat melihatnya dia, nikmat melihatnya dia, timbang dengan amal ibadah yang dikerjakan 500 tahun. Maka ditimbang oleh malaikat, nikmat melihat doang selama dia hidup. Habis amalnya semua selama 500 tahun, nikmat melihat belum kebayar. Baru nikmat melihat doang. Lalu ketika belum kebayar itu baru nikmat doang, belum nikmat jalan, belum nikmat makan, belum nikmat dengar, belum nikmat yang lain. Itu baru satu doang, enggak kebayar. Kata Allah Ta'ala, kalau gitu masuk ke dalam neraka. Enggak bayar? Masukin ke dalam neraka, wahai malaikatku, masukin hambaku ini ke dalam neraka. Ketika mau diseret ke dalam neraka, ya Rabb, masukkan aku ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu, kalau gitu. Nyerah dan dia. Nah, ketika dia sudah meminta bahwa dimasukkan dalam rahmat, dalam surganya Allah dengan rahmat Allah, maka malaikat pun disuruh oleh Allah Ta'ala, masukkan hambaku dengan dalam surgaku dengan rahmat. Itu nikmat satu aja kalau mau dibayar dengan ibadah yang 500 tahun enggak kebayar. Makanya ibadah ini walaupun begitu hebatnya, orang bisa ngerjain 1000 rakaat setiap malam, setiap hari siangnya puasa terus panjang hidupnya, enggak bakalan bisa ngebayar nikmat Allah Ta'ala. Sebab itu ulama mengatakan kalau kita tidak tahu demikian, enggak bisa kita ujub dan bangga dengan ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa 3 hari dalam 1 bulan, istiqomah itu enggak bisa dibanggain. Kenapa? Karena itu amalan. Dia masuk surga bukan dengan amalan itu, tapi dengan semata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menghilangkan sifat ujub dari seseorang dan bangga diri terhadap ibadah-ibadahnya. Mengingat bahwa rahmat Allah Ta'ala begitu banyak yang enggak bisa dia bayar, dan nikmat Allah begitu banyak yang enggak bisa dibayar. Nah, ini surga yang disebutkan di dalam hadis ini. Ketika beliau mengatakan, apa kau masuk surga? Kata Rasulullah, ya kau masuk surga. Jika kau kerjakan itu, sholat beres, puasa beres, halal tinggal kerjakan, haram tinggalkan, kau masuk dalam surga. Surga itu apakah sudah ada atau belum? Ini pertanyaan. Surga sudah ada apa belum? Dalam ayat Al-Quran banyak bicara Allah Ta'ala tentang surga dan kenikmatan surga. Juga dibicarakan tentang neraka dan kenikmatan neraka dan azab neraka. Apakah surga ini sudah ada atau belum? Ini ada perbedaan pendapat antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini asal usulnya itu didirikan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dulu itu muridnya Sayyidina Hasan al-Basri. Tapi kemudian dia keluar dari halaqahnya, dari kelasnya Sayyidina Hasan al-Basri, kemudian mendirikan halaqah sendiri karena dia enggak cocok dengan pemikiran Sayyidina Hasan al-Basri gurunya. Maka jadi dinamakan Mu'tazilah, itu pemikirannya namanya Mu'tazilah. Kelompoknya namanya Mu'tazilah diambil dari kata i'tazalah yang artinya menyendiri. Itu namanya. Dari itu Mu'tazilah, ulama mengatakan dalam pendapat Mu'tazilah bahwa surga dan neraka sekarang belum ada. Nanti adanya di hari kiamat. Sekarang ada surga dan neraka sekarang. Nah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka udah ada. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Mereka punya dalil juga, tapi dalil mereka difahami bukan seperti difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalil kita banyak Al-Qur'an hadis. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya dalil bahwasanya surga dan neraka udah ada di waktu Isra Mi'raj, Rasulullah masuk dalam surga, masuk dalam neraka, melihat neraka orang-orang yang diazab. Lihat ke dalam surga, nikmat-nikmat surga. Di dalam Isra Mi'raj. Kemudian itu Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya. Jadi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka sekarang udah ada. Makanya dalam riwayat Isra Mi'raj itu Rasulullah kan mendengar terompahnya Sayyidina Bilal di dalam surga. Sampai ketika beliau pulang dari Isra Mi'raj, beliau tanya kepada Sayyidina Bilal, apa yang kau kerjakan wahai Bilal? Aku mendengar terompahmu sendal, suara sendalmu ada di dalam surga, suara sendalnya ada di dalam surga. Padahal Sayyidina Bilal ada di mana? Ada di bumi, masih hidup. Itu hubungan gimana kemuliaan seorang awliya, seorang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tanya Bilal, ya Rasulullah, aku tidak mempunyai satu amalan yang bisa, yang amalan yang besar yang bisa aku banggakan, tapi setiap sekali aku wudu, aku mengerjakan sholat dua rakaat. Sunnah sholat dua rakaat setelah wudu yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Itu yang selalu dikerjakan oleh Sayyidina Bilal, sehingga suara sendalnya udah ada masuk di dalam surga. Kira-kira kalau surganya suara sendal di dalam surga, orangnya masuk enggak? Masuk dalam surga. Enggak mungkin orangnya di luar surga, sendalnya ada suaranya di situ. Ini surga disebutkan di dalam riwayat Imam Hakim dan beliau mensahihkan hadis ini. Kata Rasulullah, ketika Allah Ta'ala lamma khalaqallahu jannata adn, ketika Allah Ta'ala menciptakan surga Aden dan Allah Ta'ala tanamkan pohon-pohonnya di dalam surga Aden, Allah berkata kepada surga Aden, takallami, wahai surga bicaralah. Maka surga pun berbicara dan yang diucapkan pertama kali, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang yang beriman. Ya, surga udah merindukan orang-orang yang beriman supaya datang masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam surga. Jadi sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis bahwa Rasul mengabarkan di dalam surga itu seorang laki-laki diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan sebanding dengan 100 orang laki-laki. baik dalam permasalahan makannya, minumnya, syahwatnya, dan berjimaknya, bersetubuhnya. Ya, kekuatannya seperti 100 orang. Lalu ketiga, ucapan beliau, ucapan Rasul itu didengar oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi itu bilang, orang yang makan dan minum begitu pasti buang hajat. Pasti buang hajat, buang kotoran. Ya, Rasul ketika mendengar demikian, Rasul menjawab, kata beliau, bahwa kotoran mereka itu hajatnya yang dibuang oleh orang-orang yang ada dalam sorga berupa keringat yang baunya wangi. Berupa keringat yang baunya, yang baunya wangi. Sebab di dalam sorga enggak ada yang namanya kotoran. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa penduduk sorga itu ketika mereka bergaul dengan bidadari-bidadarinya, dengan istri-istrinya, mereka mencapai puncak syahwat tapi enggak mengeluarkan mani. Karena mani sesuatu yang menjijikkan, kotoran. Menjijikkan kotoran sehingga mereka enggak buang pipis, mereka apalagi buang kotoran belakang, dan bahkan mereka enggak mengeluarkan mani. Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya di surga itu enggak ada matahari, tapi ada bayangannya. Gak ada matahari tapi ada bayangannya. Gak ada malam, gak ada matahari sih, gak ada malam, gak ada siang. Yang ada cahaya yang ada di dalam sorga menerangi sorga. Kalau mereka tahu penduduk sorga bahwa itu malam, Allah Ta'ala turunkan tabir sehingga suasana jadi gelap karena cahayanya itu tertutup. Dan kalau datang mereka tahu itu siang, ketika Allah Ta'ala angkat tabir itu. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, mereka tahu bahwa waktu sholat itu datang. Ya, mereka sholat di dalam surga, tapi sholatnya bukan sholat ibadah, bukan sholat takalluf, bukan sholat sebagai beban, tapi sholat sebagai kenikmatan. Mereka tahu waktu-waktu sholat dengan terdengarnya tahlil dan takbir, dan mereka tahu itu hari Jumat dengan ziarah satu dengan yang lain. Kalau udah waktu ziarah berarti tahu ini hari Jumat. Kan gak ada matahari di sana. Kita tahu matahari malam siang kita bisa hitung ini Senin, Selasa, ntar Rabu, ntar Kamis. Karena dalam hadis mereka saling berziarah, orang-orang yang di sorga itu berziarah satu dengan yang lain, dan ziarah itu di hari Jumat. Bagaimana tahu ini hari Jumat ketika datang waktu ziarah? Disebutkan juga bahwa mereka tahu bahwasanya udah jalan waktu satu bulan dengan mendapatkan hadiah dan bingkisan-bingkisan, ya hadiah-hadiah besar yang datang diberikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwasanya itu ada awal bulan. Ya, di awal-awal waktu bulan di awal-awal bulan datang dengan tandanya diberikan hidayah hadiah dan bingkisan-bingkisan itu dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu waktu-waktu yang mereka ketahui di dalam surga, karena enggak ada matahari, enggak ada bulan yang ada cahaya. Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, seorang yang sangat zuhud, seorang alim, beliau ini meninggal di kota Nisabur pada tahun 258 Hijriah. Beliau ini Sayyidina Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tarkud dunia syadid wa fawatul jannah asyad. Ninggalin perkara duniawi itu berat, tapi kehilangan sorga itu lebih berat daripada itu, kata beliau di antara maqalah dan ucapannya. Lalu beliau mengatakan, wa tarkud dunya mahrul akhirah, meninggalkan duniawi itu adalah mas kawinnya akhirat. Pada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, ya, ad-dunya bintul akhirah, dunia itu putrinya akhirat, anak putrinya, anak anak anak putrinya akhirat. Man tazawwaja 'alal bint hurimat 'alaihil um. Barang siapa yang nikahi anaknya, maka diharamkan lagi untuk nikah dengan ibunya. Ucapan Syekh Bakar bin Salim. Orang udah nikahin anaknya, enggak boleh lagi nikah sama ibunya. Artinya kalau orang yang tenggelam di dalam dunia, hatinya gelap dengan dunia, sehingga ninggalkan sholat, puasa Ramadan kagak, kewajiban ditinggalin, ya udah enggak bakal dapat akhirat. Dunia akhirat bakalan enggak dapat ya. Enggak dapat sorga, enggak dapat kesenangan di alam akhirat, yang ada sengsara di sana. Itu maksudnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim, beliau kemudian menjelaskan sebagian makna yang ada dalam hadis itu. Kata beliau, wa makna haramtul haram ijtanabtu. Artinya, aku haramkan yang haram, yaitu aku menjauhinya. Dan wa makna ahlaltul halal, dan artinya aku halalkan yang halal, yaitu aku mengerjakan sambil aku yakini bahwa itu adalah halal. Aku yakini bahwa itu adalah halal. Meyakini halal adalah halal, sesuatu hal yang harus, sesuatu hal yang mesti. Sebaliknya malah bahaya. Kalau ada sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, meyakini sesuatu yang haram itu adalah haram, itu juga wajib. Nah, sebaliknya bahaya. Meyakini sesuatu yang haram itu halal, ini bisa mendatangkan kekufuran. Murtad seseorang keluar dari agama kalau dia meyakini yang haram itu halal. Kalau ada di antara kaum muslimin, misalnya ada seorang punya pikiran gak benar, kerasukan ini dan itu, lalu kemudian dibilang, oh zina sekarang udah halal, murtad langsung, keluar dari agama, bukan muslim lagi ya, ketika dia meyakini demikian ya. Tentunya kalau ada orang yang seperti ini ya, diingatkan bahwa pemikirannya itu salah, bahwa itu enggak benar, zina tetap haram, walaupun keadaannya bagaimana, zina tetap haram, minum khamr haram, membunuhnya tanpa hak haram, kalau enggak balik juga tetap kekeh dengan pemikiran yang tadi yang menyimpang, maka dalam hukum Islam seorang yang murtad hukumannya adalah dipenggal kepalanya dalam hukum Islam untuk mengakhiri kezolimannya. Karena jikalau seorang terus dalam kezoliman, maka semakin berat siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ulama mengatakan di balik hukum qisas yang diwajibkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, orang yang membunuh dibunuh lagi dengan pembunuhan yang sengaja dan berencana, orang yang mencuri dengan syaratnya ya, enggak semua orang mencuri potong tangan enggak. Tapi syarat-syaratnya ada. Ketika sudah memenuhi syaratnya, orang yang mencuri potong tangan itu semuanya di balik hukum qisas tersebut ada rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ya, yang anehnya lagi di zaman kita ini, ketika misalnya ada seorang berteriak atau sekelompok berteriak, "Ayo dirikan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan benar." Orang yang mencuri ketika sudah memenuhi syaratnya kita potong tangannya, ini melanggar hak asasi manusia. Tiba-tiba mereka mendatangkan hukum yang lebih kejam daripada itu. Apa itu? Korupsi, dibunuh. Korupsi, dibunuh. Ini kan bagian daripada mencuri, korupsi itu. Mencuri bukan haknya, mengambil bukan haknya. Hak duit negara diambil atau duit yang lain yang bukan hak. Mereka enggak mau mengatakan potong tangan karena mereka mengatakan ini melanggar hak asasi manusia. Manusia enggak boleh melakukan seperti itu. Tiba-tiba di akhir zaman orang-orang yang menolak itu berteriak, ini orang korupsi harus dibunuh. Hukumannya lebih sadis, lebih dahsyat, lebih kejam dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu manusia anehnya. Allah Subhanahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sirr al-Fatiha bihaqqi al-Fatiha bikaramati al-Fatiha. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.